الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala wa bi'awnih, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Masih dalam bab taubah, sampai pada hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah gembira, sangatlah senang dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang kondisinya ketika di padang pasir hewan kendaraannya lari dari dia dengan membawa segala kebutuhannya, makanan dan minumannya, yang kemudian orang tersebut sudah pasrah, berputus asa, dia hanya bersandar di pohon, ya hanya menunggu kematian. Ketika dia terbangun, tersadarkan, ternyata hewannya berada di sampingnya. Betapa gembiranya hamba tersebut, namun masih tidak sebanding dengan senang dan gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya seorang hamba. Sebelum kita melanjutkan, seperti yang sudah dijanjikan, untuk menyetor hadis. Ya Allah, falyatafaddal. Ya Allah. Apa yang sudah dihafal? Di Arbin Falah. Nah, muttafaqun alaih. Sudah? Fadal. Jazakallah khair. Yang lain? Yallah. Siapa kemarin? Yallah. Yallah ikra. Kepada Allah, kepada Fa'isa minha. Waqad ya'isa min rahilatihi. Fabainama huwa kadhalik qa'imatun 'indahu. Ahsan, jazakallah khair. Yalla, bismillah. Ista'in billah. Adallahu fi ardin falatin. Barakallahu fik. Hah? Siapa yang siap? Yalla ikra. Barakallahu fik. Min rahilatihi. Ahsan, jazakallah khair. Satu lagi. Yalla, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Tafadhal. Jazakallah khair. Baik. Sedikit mengingatkan, barakallahu fikum. bagi antum para hufaz, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menghafal, jangan hanya mengandalkan otak. Percuma. Usaha, iya, usaha menghafal. Doanya jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mampu. Serahkan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jangan sekali-kali hanya mengandalkan otaknya saja. Saya mampu, saya gampang menghafal. La. Semua kemudahan itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan untukku untuk menghafal. Ya Allah, tolonglah hamba untuk menghafal Al-Quran, hadis, mutun. Minta sama Allah, diberi barokah, nah, diberi kekuatan dalam hafalannya. Jangan menyandarkan kepada diri sendiri, hancur, kita gak akan kuat. Sekali lagi, nasta'inu billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan, dan terlebih adalah bisa mengamalkan apa yang telah kita hafalkan, Al-Qur'an wal hadis wal mutun. Itu semua enggak cuma dihafal, yang terpenting adalah apa? Mengamalkannya. Minta kepada Allah untuk diberi kemudahan menghafal, minta kepada Allah diberi taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita hafal dari Al-Quran, Wasunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mempraktekannya. Nah, sekali lagi, selalulah ingat, selalu sandarkan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai, karena syaitan terkadang masuk dari hal-hal yang seperti ini, membisikkan kamu pintar, kamu cerdas, kamu bisa menghafal. Nah, sehingga ketika melihat dengan ini pun, kita akhirnya dibuat lupa dari Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan dirinya sendiri. Saya bisa, saya mampu. Nah, tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini akhirnya apa? Ketika melihat saudaranya yang lain tidak bisa, mungkin tidak bisa menghafal atau kurang atau banyak salahnya dan hal yang lain-lainnya, dia merasa saya hebat. Teman saya di bawah saya ini. Masuk penyakit apa? Al-kibr. Sombong masuk dalam kalbunya. Wal'iyadu billah. Nah, kalau ini dibiarkan, bisa menghancurkan orang tersebut. Al-kibr. Selalu memandang remeh saudaranya, selalu memandang remeh temannya, sehingga dia binasa. Wal'iyadu billah. Wa nas'alullah salama wal'afiyah. Oleh karena itu kita saling mengingatkan, saling menasihati untuk selalu kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bisa menghafal ini karena pertolongan dari Allah, bukan semata-mata karena saya bisa menghafal, karena kecerdasan saya. Nah, membuat dia menjadi seorang apa? Hamba yang selalu bergantung kepada Allah dan hamba yang mutawadhi. Orang yang tawadhu, rendah hatinya, tidak menganggap dirinya lebih daripada saudaranya. Sehingga dia insya Allah terjaga dari al-kibr. Nah, tayyib. Terakhir, apa yang kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menggambarkan bagaimana senangnya hamba tersebut dengan kondisi yang seperti tadi telah kita sampaikan kembali, yang mana kata beliau rahimahullah, kesenangan hamba tersebut la yumkin, tidak mungkin tergambarkan bagi seseorang yang kecuali memang pernah merasakan kondisi yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, kondisi yang kepepet, kondisi yang sangat mendesak, mengkhawatirkan, bahkan dia sudah putus asa, tiba-tiba ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui cara-cara yang Allah kehendaki. Senangnya sangat luar biasa. Nah, maka barakallahu fik, hingga saking senangnya dia pun sampai salah mengucapkan yang dia inginkan adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ya Allah engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Salah dia ucapkan sehingga dia menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salah karena senang yang luar biasa. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa fi hadzal hadis, ini sekarang beberapa faedah akan beliau sebutkan rahimahullahu taala. Kata beliau, dalam hadis ini dalil, terdapat padanya dalil ala farhillah azza wajal. Terdapat dalil atas bahwa Allah Subhanahu, senangnya Allah Subhanahu wa taala bi taubati min 'abdihi idza taba ilaih, dengan taubatnya dari seorang hamba jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan taubatnya seorang hamba, dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang dia telah kerjakan, dari kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Taba ilaih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah afrah, farihallahu bihi, Allah gembira, senang. Wa annahu yuhibbu dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang seperti ini. Subhanahu wa taala, mahabbatan 'azimah, kecintaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang seperti dan kecintaan yang besar. Walakin, perhatikan, akan tetapi kata beliau, la li ajli hajatihi ila amalina wa taubatina, tetapi Allah senang, Allah gembira bukan karena Allah punya hajat, tapi Allah butuh dengan amal-amalan kita, taubatnya kita. Bukan karena itu. Sekali lagi, Allah senang dengan taubatnya seorang hamba bukan karena Allah butuh terhadap taubatnya hamba tersebut. Bukan karena Allah butuh terhadap amalannya. Fallahu ghaniyun 'anna. Allah tidak butuh dengan kita. Allah Zat yang Maha Kaya. Sebagaimana telah kita singgung pada pembahasan yang lalu. Artinya jangan merasa kita bangga bertobat kepada Allah, Allah senang dengan apa yang saya buat, kemudian dia merasa telah berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah enggak butuh dengan taubatnya kita. Kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai hamba Allah, Allah tidak masalah. Engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun kebaikan kembali untuk kamu. Allah gembira, senang. Betapa besarnya rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fallahu ghaniyun 'anna. Allah enggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita butuh untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau menggambarkan kalau seandainya dari Nabi Adam hingga akhir dari umat ini berada di atas ketaatan, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang maksiat. Semuanya masya Allah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian tidak menambah sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kondisi hamba yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala semakin besar, semakin hebat, semakin berkuasa. Lah, tidak. Sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika dari Nabi Adam alaihi salam hingga yang terakhir semuanya dalam keadaan maksiat orang-orangnya, enggak ada yang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala lemah. Tidak mampu berbuat apa-apa. Lah, tidak. Sama sekali. Allah tetap zat yang maha kaya. Allah zat yang maha mampu. Allah zat yang maha kuasa. Sedikit pun tidak mengurangi. Semua apa yang kita lakukan, barakallahu fiik, manfaat kembalinya, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang dapat pahala. Kita yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berbuat baik, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat maksiat, itu pun kembalinya kepada kita, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan diazab. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hukuman-hukuman. Maka barakallahu fikum, segala apa yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri. Fallahu ghaniyun 'anna. Allah kaya, Allah tidak butuh kepada kita. Sehingga barakallahu fikum, ditekankan kembali, jangan pernah merasa berbuat. Nah, jangan pernah merasa hebat. Nah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya pantas mendapatkan ini, saya pantas mendapatkan itu. Jangan pernah merasa seperti ini. Nasta'idhu billah minasyaitanir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang ingin menghancurkan kita. Kita bisa bercermin kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mereka semangat dalam beramal, semangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan banyak para sahabat yang lain. Bilal bin Abi Rabah. Nah, bagaimana kondisi mereka? Abu Bakar As-Siddiq dikhabarkan Rasul telah melihat istananya. Bahkan beberapa sahabat yang lain, ada hadis yang lain mengkhabarkan 10 al-mubasysyirin bil jannah, yang dikhabarkan kabar gembira masuk jannah. Enggak ada dari mereka yang kemudian bertantang-tenteng. Merasa bangga, saya sudah dijamin Rasul masuk jannah. Saya berbuat apa? Tidak ada yang mengatakan saya memang pantas mendapatkan itu karena saya sudah berjuang untuk Rasul, saya sudah berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada kata-kata seperti ini. Tidak ada tingkah laku mereka, perbuatan mereka yang menunjukkan hal ini. Tidak ada. Mereka selalu khawatir dan takut. Selalu ada ar-raja, harapan itu terus. Tidak kemudian merasa bangga dengan apa yang disampaikan Rasul. Dan tidak kemudian tidak membuat mereka tidak ada rasa takut. Ada ar-raja, harapan, selalu berharap. diterima amal mereka, diterima ketaatan mereka, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu ada. Para sahabat. Faman nahnu? Siapa kita? Amalan ibadah pas-pasan. Naam. Ibadah dari sekian banyaknya amal ibadah, turukul khairat, jalan-jalan kebaikan ini sangat banyak. Apa sih yang sudah kita lakukan? Kalau kita sudah bisa melakukan, apa benar-benar kita itu ikhlas ketika berbuat? Ada cacatnya enggak? Masih banyak yang perlu kita koreksi. Sehingga jangan kita merasa hebat dan telah berbuat. Nah, dengan mendengar hadis yang demikian, membuat kita semakin semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salah, bertaubat. Karena Allah senang dengan itu, ana harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bukan merasa hebat dan seterusnya. Wal'iyadzu billah. Ini bisikan-bisikan syaitan yang ingin merusak dan menghancurkan seorang hamba. Syaitan enggak akan diam. Selalu berusaha untuk menghancurkan seorang hamba. Kata beliau rahimahullah, walakin lima habbatihi subhanah lil karam. Allah ghani, Allah maha kaya dan tidak butuh dengan kita. Akan tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan, fa innahu yuhibbu an ya'fuwa wa an yaghfira, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk memberikan ampunan, memaafkan dan ampunan, daripada harus membalas dan mengazab hamba tersebut. Bagaimana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah lebih mencintai kalau hamba tersebut bertaubat. Kenapa? Allah akan mengampuni hamba tersebut. Allah akan mengampuni hamba tersebut kalau dia memang betul-betul taubatnya dengan benar, ya, seperti yang telah kita sebutkan. Bagaimana syarat syurut taubat? Keikhlasan, an-nadam, dan seterusnya. Allah senang dengan hamba yang seperti ini. Daripada Allah Subhanahu wa taala membalas dan mengazab. Ketika hamba tersebut bertaubat, Allah senang. Ya subhanallah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengazab ketika hamba tersebut tidak bertaubat, memang berhak. Karena dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fabarakallahu fikum, bisa kita pahami bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah. Wa li hadza yafrahu bi taubatil insan, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa difahami ini bagaimana Allah SWT senang dengan taubatnya seorang hamba daripada harus mengazab. Karena dia, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mengharapkan ampunan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai. Karena dengan dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni, sehingga Allah tidak jadi mengazab dia. Allah tidak sedih mengazab hamba tersebut, dan Allah senang dengan itu. Baik. Faedah yang lainnya. Fa fi hadzal hadits, hatta ala taubah li annallaha yuhibbuha wa hiya min maslahatil abdi. Pada hadis ini padanya hasungan untuk bertaubat. Hasungan untuk bertaubat. Li annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa hiya min maslahatil abdi, dan taubat adalah maslahat bagi hamba tersebut. Dan sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya, bukan hanya hasungan saja, tapi kewajiban bagi seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi faedah yang lainnya, isbatul farah lillahi azza wa jal, penetapan al-farah, bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni gembira, kesenangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa Subhanahu wa taala yafrah, Allah Subhanahu wa taala senang. Wa yaghdab, Allah pun murka. Wa yakrah wa yuhib, membenci dan mencintai. Tetapi sifat-sifat ini laisat kasifatina, jangan dibayangkan dan digambarkan seperti senangnya kita. Nah, Allah gembira, senang, naam. Tetapi jangan disamakan senangnya Allah sama dengan senangnya kita. Bagaimana kita senang, Allah seperti itu. Tidak, berbeda. Jangan pernah menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Allah murka, berbeda dengan murkanya seorang hamba. Allah membenci, berbeda dengan hamba ketika membenci sesuatu. Allah mencintai, berbeda ketika hamba mencintai atau menyukai sesuatu. Jangan disamakan. Dan ini pembahasan dalam kitab, dalam permasalahan Tauhidul Asma wa Sifat. Pembahasan rincinya dalam pembahasan kitab tersebut. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidaklah Allah Subhanahu wa taala sama atau seperti, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bal huwa farahun, bahkan kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Naam. Wa la yushbihu farhal makhluqin, wa la yushbihu farhal makhluqin, maka tidak bisa disamakan dengan senangnya makhluk. Nah, tidak sama dengan senangnya makhluk. Berbeda. Jauh berbeda. Gak bisa disamakan. Gak bisa disamakan sama sekali. Dan begitu pula pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan ini pembahasannya seperti kita sebutkan dalam pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat, seperti pada kitab Lumatul I'tiqad atau kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau Al-Aqidah Tahawiyah atau Taqribut Tadmuriyah dan kitab-kitab yang membahas masalah Al-Asma wa Sifat. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan makhluknya. Nah. Dan kemudian faedah yang lainnya yang beliau sebutkan rahimahullah, wa fihi, dan padanya pula dalil ala annal insan idza akhta'a fi qawlin minal aqwal walau kana kufran, dalil jika seseorang salah dalam ucapan, dari ucapan-ucapannya, walaupun ucapannya itu adalah sampai pada tingkat kufur. Sabaqa lisanahu ilaih, sabaqa lisanuhu ilaih, fa innahu la yu'akhadz bihi. Tetapi itu sabaqul lisan, yakni enggak sengaja. Dia ingin bicara begini, tapi yang keluar lain. Seperti kisah atau kasus yang terjadi pada orang tersebut. Ingin mengucapkan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Karena saking senangnya, salah mengucapkan. Sehingga menjadi apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini sabaqul lisan. Salah, fatal. Kufur yang seperti ini. Tetapi kalau dia salah karena sabaqul lisan, la yu'akhadz bihi, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal rajul qala kalimat kufrin. Orang ini telah mengucapkan kalimat kufur yang tadi kita sebutkan. Li'anna qaulal insan li rabbih, karena ucapan seorang hamba kepada Rabb-nya, anta abdi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-mu, hadza kufrun la syakka fih. Ini kufur, enggak diragukan lagi. Ucapannya ucapan kufur. Tetapi karena apa? Sabqul lisan. Enggak sengaja, keceplosan. Yang mau dia ucapkan A tapi yang keluar B. Nah. Maka yang seperti ini la yu'akhadz bihi. Masuk isya ya. Masuk isya. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan dan dikumpulkan dalam Jannatul Firdaus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini. Amin, Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.